matamu yang menetes di pipimu. Ku pastikan semuanya akan baik-baik saja. Bila kau terus pandangi langit tinggi di angkasa, oh, oh, takkan ada habisnya segala hasrat di dunia. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang ada. Begitu juga dirimu tercipta untuk temani aku. Renungkan sejenak arti hadirmu di sini. Jangan pernah ingkari dirimu adalah wanita. Harusnya dirimu menjadi hiasan segar maduku. Walau bergadang diriku tetap butuh di hadapmu. Tercipta di dunia untuk menemani sang ada. Begitu juga dirimu tercipta untuk temani aku. Cinta di dunia, cinta di dunia. sang pencipta.